Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa malah amma ba'd. InsyaAllah pada malam ini akan kita lanjutkan membaca kitab Tafsir As-Sa'di. Dan terakhir kita masih pada surat Al-Buruj sampai pada ayat yang ke-14. InsyaAllah pada malam ini kita akan membaca ayat yang ke-15 sampai dengan terakhir, yaitu ke-22. Berkata Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasr As-Sa'di rahimahullah ta'ala, wa qala ta'ala Dzul Arsyil Majid, atau Dzul Arsyil Majid. Ini bisa dibaca dua ya, Al-Majidu atau Al-Majidi. Nanti akan dijelaskan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Adapun yang kita baca, yang biasa kita baca dengan mushaf yang ada, yaitu dengan Al-Majidu, Dzul Arsyil Majidu. Ada juga yang membaca Dzul Arsyil Majidi. Ay sahibul arsyil azim. Dzul Arsyil Majid yaitu artinya sahibul arsyil azim, yaitu pemilik arsy yang mulia. Alladzi min 'azamatihi, yang termasuk dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Arsy merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar dan paling luas. Annahu wasi'a samawati wal arda wal kursi. Ya, Al-Arsy ini luasnya meliputi langit dan bumi dan kursi. Al-Kursi yaitu disebutkan oleh Ibn Abbas maudhu qadamain qadamail abdi qadamail rabb qadamai rahmani. Jadi Al-Kursi dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma yaitu maudhu qadamai rahmani, yaitu tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Fahiya binisbati ilal arsy kahalqatin mulqatin fi falatin. Kursi ini apabila dibandingkan dengan al arsy itu seperti gelang besi yang dia dilemparkan di tengah bumi yang luas. Jadi Al-Kursi ini seperti sebuah gelang besi, dan Al-Arsh ini seperti dataran luas. Nah, ketika sebuah gelang dilemparkan di tengah bumi yang luas, maka akan terlihat perbedaannya bagaimana. Tidak terlihat begitu begitu luasnya bagian bumi tersebut. Dan ini perbandingan antara Al-Arsh dan Al-Kursi. Dan Al-Arsh ini adalah tempat beristiwanya Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanu 'alal Arsy istawa. Wa khassa Allahu 'al-Arsya bi dzikri li'azamatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan Al-Arsy ini disebabkan karena keagungan dan kebesaran Al-Arsy. Untuk Arsy walainnahu akhassa al-makhluqati bil-qurbi minhu ta'ala. Dan arsy ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha ala qira'atil jarri. Dan ini atas qira'ah dengan al-jar, yaitu keagungan yang disebutkan mengenai arsy tadi. Itu apabila kita membaca ayat yang ke-15 ini dengan kasroh, itu Dzul Arsyil Majidi. Jadi Al-Majidi ini adalah na'tun li arsy. Dia adalah sifat bagi arsy. Nah, ini bagi yang mungkin sudah belajar bahasa Arab, bisa sedikit memahami. Jadi katakan al-qira'ah bil jar, yaitu membaca al-majidi, itu adalah sifat bagi al-arshi, dzul arshil majidi. Nah ini al-majidi di sini sifat bagi al-arsh atau na'at ya. Dia menjadi na'at bagi al-arsh. Yakunu al-majidi na'tan lil arshi. Jadi al-arsh ini adalah sifat atau na'at bagi al-majidi, ini adalah sifat bagi al-arsh. Wa amma ala qira'atil wa amma ala qira'atir raf'i, adapun apabila dibaca dengan rafa, yaitu dzul arsyil majidu, fa innal majidu na'tun lillahi. Al majidu ini adalah na'at bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi dzu, pemilik arsy, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dzu di sini dalam keadaan marfu, ya. Dzul arsyil majidu. Nah, ini al majidu di sini sifat bagi dzu, yaitu bagi lillah, bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa innal majidu na'tun lillahi. Karena di sini sesungguhnya al-majidu adalah sifat atau na'at bagi lillah, bagi itu. Wal-majidu si'atul awsafi wa'adhamatuha. Dan al-majid adalah itu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat yang luas dan agung. Ini ya, jadi bisa dibaca dua cara membaca, yaitu dzul arsyil majidu dan dzul arsyil majidi, dan kedua-duanya sahih insyaallah. Kemudian beliau melanjutkan fa'alul lima yuridu, dan Allah Subhanahu wa taala maha berbuat maha berkehendak, yaitu maha berbuat atas yang dikehendakinya. Ai mahma arada syai'an fa'alahu, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala ingin melakukan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala melakukannya. Idza arada syai'an qala lahu kun fayakun, jika Allah menginginkan melakukan sesuatu, maka Allah hanya mengucapkan dengan mengucapkan kun fayakun, ya maka jadilah. Walaysa ahadun fa'alan lima yuridu illallah, dan tidak ada seorang pun yang dia melakukan sesuatu bisa melakukan hal tersebut tanpa halangan, tanpa penolong, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala maha berkehendak, maha berbuat atas apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan fa innal makhluqati, karena sesungguhnya makhluk, yaitu selain Allah Subhanahu wa taala, walau aradat syai'an, yaitu makhluk jika ingin melakukan sesuatu, yaitu dari kalangan manusia atau yang selainnya ingin melakukan suatu perbuatan, fa innahu labudda li iradatiha min muawinun wa mumani'un, itu ketika ingin meraih sesuatu, ingin melakukan sesuatu, maka mesti harus butuh pertolongan, ada yang menolong. Manusia ingin mewujudkan satu keinginannya, melakukan perbuatannya, maka mesti bagi manusia tersebut ada bantuan, ada penolong dari orang lain. Wa mumani'un, dan apabila ingin melakukan perbuatan tersebut, mesti ada juga yang menghalangi, menghalangi dia dari melakukan perbuatan tersebut. Wallahu la muawinun la li iradatihi, dan bagi Allah Subhanahu wa taala, kita ketika ingin melakukan sesuatu, maka tidak butuh penolong. Wala mumani'un lahu mimma arada, dan tidak pula ada yang bisa menghalangi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan di antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Thumma dzakara min af'alihi ad-dalatu 'ala sidqi ma ja'at bi rusuluhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan atas benarnya apa yang dibawa oleh para rasul. Faqala ta'ala hal ataka hadithul junud Fir'auna wa Samud. Apakah telah datang atau bukankah telah datang kepadamu berita tentang pasukan atau kaum penentang Fir'auna wa Samud, yaitu Fir'aun dan kaum Samud. Maka sebagaimana yang kita ketahui di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa surat menyebutkan tentang kisah Fir'aun. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah kaum Samud. Di antaranya disebutkan kisah-kisah ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya ini sebagai ibrah, bagi sebuah pelajaran bagi kita semua orang-orang yang memiliki akal, orang-orang yang memiliki pendengaran, bisa mengambil kisah ibrah yang disebutkan tentang kisah mereka Fir'aun, ya, bagaimana dengan congkak dan sombong dia mengatakan wa anna rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Didakwahi oleh Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun, tapi dengan congkaknya mereka dia mendustakan apa yang dibawa oleh kedua nabi tersebut, sampai akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru dia mengatakan beriman. Hatta idza adarakahu al-ghoraku, sampai ketika Fir'aun ini tenggelam, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia baru mengatakan qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Aku beriman atau aku percaya kepada Rabb yang tidak ada Rabb selainnya, yang Banu Israil beriman kepada mereka, itu yang Banu Israil beriman kepadanya. Dan ini jadi ketika nyawa sudah di kerongkongan baru mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ana wa qad asaita min qablu, baru sekarang engkau mengatakan beriman, sedangkan dari dulu engkau senantiasa durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kunta minal mufsidin, dan dulu engkau senantiasa berbuat kerusakan. Maka keimanan orang-orang yang seperti ini ketika nyawa sudah dikerongkan tidak berguna lagi, ya. Taubat. Begitu juga dengan keimanan ketika nyawa sudah dikerongkan maka tidak lagi bermanfaat baginya. Begitu juga kaum Samud, ya. Bagaimana disebutkan bahwasanya kaum Samud adalah kaum yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadikan gunung-gunung itu diukir atau dipahat, ya. Dipahat sebagai tempat tinggal mereka. Ini kekuatan yang luar biasa, ya. Mungkin tidak kita dapatkan kondisi seperti ini sekarang. Diukir gunung-gunung itu dipahat oleh mereka, dijadikan sebagai tempat tinggal. Tapi dalam keadaan seperti ini mereka mendustakan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, yaitu Nabi Saleh alaihi salam, mendustakan Rasul Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan azab kepada mereka, yaitu berupa as-saihatu wa rajfah, yaitu suatu guntur suara yang menggelegar yang mereka langsung meninggal, dengan langsung mati dengan azab tersebut. Ini adalah dua kisah, yaitu tentang Fir'aun dan kaum Samud. Maka disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dua faedah tentang penyebutan kisah Fir'aun dan kaum Samud di sini. Beliau menyebutkan menyebutkan dua faedah. Yang pertama adalah tasliyatun nabi wa taqwiyatuhu, yaitu penyebutan kisah Fir'aun dan kaum Tsamud ini sebagai bentuk tasliyah, hiburan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai bentuk penguat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi bahwasanya yang menolong Rasul Allah dahulu yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka tentu akan menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan menguatkannya, dan tidak diragukan lagi bahwasanya ini bentuk penyebutan ini memperkuat semangat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan di dalam menyampaikan risalahnya. Dan tentu ini juga tasliyah lil mukminin, ya. Hiburan bagi orang-orang yang beriman untuk senantiasa bersabar di atas jalan sunnah. Bahwasanya barang siapa yang dia senantiasa berada di atas sunnah, berusaha untuk menegakkannya, tentu tidak lepas dari gangguan, ya. Sebagaimana para nabi alaihi wassalam, juga para salafun as-salih, ketika mereka mendakwahkan sunnah, mendakwahkan tauhid, senantiasa mendapatkan gangguan dari orang-orang atau yang memusuhi ahlu sunnah. Kemudian faedah yang kedua disebutkan oleh beliau bahwasanya ini suatu bentuk tahdid wa wa'id syadidun li Quraisy. Ini merupakan bentuk ancaman yang sangat keras terhadap kaum Quraisy pada saat itu. Alladzina kadzdzabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka ini orang-orang Quraisy ini mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annahum laisu ashaddu quwwah min Fir'aun wa Tsamud. Dan orang-orang Quraisy ini mereka tidaklah memiliki kekuatan sebagaimana yang dimiliki oleh Fir'aun dan Tsamud. Wa ma dzalika asabahum ad-dimar wal halak. Dan dengan kekuatan mereka ini, dengan kekuatan orang-orang Fir'aun dan kaum Tsamud, mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan ancaman, bentuk wa'id kepada kaum Quraisy. Ini adalah dua faedah disebutkannya kisah atau berita tentang Fir'aun dan kaum Tsamud. Kemudian waqala rahimahullah ta'ala wa kaifa kadzabu al-mursalina, dan bagaimana mereka mendustakan al-mursalin, bagaimana mereka ini mendustakan para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini disebutkan dengan kata al-mursalin, kata jamak. Padahal orang-orang ini Fir'aun wa Tsamud mendustakan Nabi Musa, Nabi Harun dan Nabi Saleh. Maka disebutkan bahwasanya mendustakan salah satu orang rasul saja itu sudah sama dengan mendustakan para rasul Allah yang lainnya. Menyebutkan disebabkan apa yang dibawa oleh para rasul itu adalah satu, ya. Yang dibawa oleh para rasul alaihi wasallam adalah satu, dan yang mengutus mereka pun adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila ada orang yang mendustakan satu orang rasul, maka dia telah mendustakan rasul-rasul yang lainnya. Faja'alahumullahu minal muhlikina, maka Allah menjadikan mereka termasuk orang-orang yang celaka. Balilladzina kafaru fi takdzib, sesungguhnya mereka orang-orang kafir ini senantiasa mendustakan. Aila yazaluna mustamirina ala takdzib wal inad, yaitu mereka ini senantiasa di atas atau di dalam bentuk pendustaan dan pengingkaran. La tanfa'u fihim al-ayatu, tidak bermanfaat bagi mereka ayat-ayat yang dibacakan oleh para rasul. Wa la tujdi ladaihim al-idhat, dan tidak pula bermanfaat bagi mereka nasihat. Orang-orang yang senantiasa mendustakan apa yang dibawa oleh para rasul, maka tidak bermanfaat lagi ayat-ayat yang dibacakan kepada mereka. Sebagaimana Allah mengatakan, sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja engkau memberikan peringatan kepada mereka atau tidak, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang seperti ini, sebagaimana kisah Fir'aun, mereka beriman ini ketika dalam kondisi sudah nyawa di kerongkongan. Sebagaimana Fir'aun mengatakan ketika sudah mau tenggelam, baru mengatakan beriman. Dan keimanannya ini tidak bermanfaat lagi. Wallahu min waraihim muhit, ay qad ahata bihim ilman wa qudratan. Yaitu Allah telah meliputi mereka, yaitu orang-orang kafir, dengan ilmu dan kudrah, dengan kekuatannya. Kaqoulihi ta'ala, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu senantiasa mengawasimu. Fafihi al-wa'idu asyadidu lil kafirina min uqubati atau min uqubatin man hum fi qabdatihi wa tahta tadbirihi. Maka di dalam ayat ini terdapat ancaman yang sangat keras bagi orang-orang kafir, yaitu berupa hukuman dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, man hum fi qabdatihi, yaitu untuk mereka yang berada di dalam genggamannya, yaitu di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, wa tahta tadbirihi, dan orang-orang yang berada di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah senantiasa mengawasi mereka semua. Bal huwa Qur'anum Majid, bahkan orang-orang kafir ini mereka mendustakan Al-Qur'an yang mulia. Ai wasi al-ma'ani al-'azimuha katsirul khairi wal ilmi, yaitu Al-Qur'an yang memiliki keluasan makna dan keagungan maknanya, dan memiliki kandungan ilmu yang sangat banyak, mengandung kebaikan dan ilmu yang sangat banyak. Fi lauhi mahfud, yaitu di dalam lauhil mahfud, minat taghyiri wa ziyadah wa naqs, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an di dalam lauhil mahfud dari at-taghyir, dari perubahan, wa ziyadah, dari tambahan, wa naqs, dari pengurangan. Wa mahfudun minasyayatin, dan Allah menjaga Al-Qur'an dari asyaitan. Maka disebutkan bahwasanya ada tiga bentuk penjagaan terhadap Al-Qur'an. Pertama, ketika Al-Qur'an ini sebelum diturunkan, Allah jaga. Kemudian yang kedua, yaitu ketika Al-Qur'an diturunkan. Ketika Al-Qur'an diturunkan, Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an ini dari para pencuri berita langit, yaitu dari para syaitan, dengan adanya panah-panah api. Ya. Kemudian yang terakhir adalah Allah menjaga Al-Quran ketika setelah diturunkan. Sebagaimana dalam surat, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikra, yaitu yang menurunkan Al-Quran, dan kami pula yang menjaganya. Maka ini adalah tiga bentuk penjagaan terhadap Al-Quran. Wa huwa lauhul mahfud, yaitu dia adalah lauhul mahfud, alladzi qad asbatallahu fihi kullasyai'in, yang Allah ini telah menetapkan di dalam lauhul mahfud ini adalah segala sesuatu. Wa hadza yadullu ala jalalatil qur'ani wa jazalatihi, dan ini menunjukkan atas kemuliaan dan keagungan Al-Qur'an. Warif'atu qadarihi 'indallahi ta'ala, dan menunjukkan atas tingginya derajat Al-Qur'an di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Tam tafsir surah. Maka selesailah tafsir surat Al-Buruj. Maka di dalam ayat ini banyak faedah, ya. Banyak faedah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah bahwasanya orang-orang yang bermaksiat, melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bertaubat kepada Allah, senantiasa menjaga taubatnya, inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar kembali, dia tidak melihat masa lalunya sudah ditinggalkan. Ketika dia meninggalkan pekerjaan karena banyak kemaksiatan, maka sudah jangan dilihat. Jangan kembali melihat sesuatu yang sudah dia tinggalkan. Maka Allah tetap mencintai orang-orang yang seperti ini. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Orang-orang yang bertaubat tetap mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana penjelasan beliau rahimahullah taala pada ayat yang sebelumnya, yaitu pada wa huwal ghafurul wadud. Di situ disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh beliau bahwasanya ala anna ahlad dzunub idza tabu ila Allahi wa anabu ghufira lahum dzunubahum wa ahabbahum, yaitu orang-orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bertaubat, kemudian dia benar-benar dengan taubatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya dan mencintainya. Ini salah satu pelajaran yang bisa kita ambil. Masih banyak faedah dan pelajaran yang lainnya di dalam surat Al-Buruj ini. Dan mudah-mudahan dengan kita mengetahui maknanya juga memudahkan kita di dalam menghafalnya. Memudahkan kita di dalam menghafal surat Al-Buruj, juga surat-surat yang telah kita baca sebelumnya. Nah, ini bisa memudahkan kita memahami maknanya dan memudahkan kita untuk menghafalnya. Ya, harus ada keinginan kuat ya untuk bisa menghafal Al-Quran. Walaupun mungkin dengan proses yang lama ya. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata sudah tua. Kewajiban itu tidak luntur dengan keadaan kita sudah tua. Kewajiban menuntut ilmu tidak selesai ketika kita merasa sudah tua. Senantiasa diwajibkan bagi kita untuk menuntut ilmu sampai kita meninggal. Maka berusaha dan bersemangat di dalam menghafal Al-Quran, sebagaimana kita memberi semangat kepada anak-anak kita. Anak-anak kita di madrasah, antum semangati untuk menghafal, untuk belajar, maka antum berikan contoh ya. Contoh qudwatan shalihah. Qudwatan shalihatan, memberikan contoh yang bagus. Ketika antum menasihati anak-anak antum untuk ayo belajar murojaah, antum berikan contoh juga kepada mereka. Mungkin antum belum bisa membaca dengan benar, maka semangat bagaimana belajar membaca Al-Qur'an yang benar. Mendatangi majelis-majelis yang sudah ada, iya. Ini yang utama sebetulnya, iya. Ini waktu yang utama ini kita gunakan untuk ini, iya. Jangan jadikan sebagai sampingan. Kalau lagi enggak kerja datang, kalau lagi kerja enggak datang. Akhirnya biasanya 1-2 kali datang, setelah itu tidak datang, biasanya malas. Akhirnya tertinggal, sudah tertinggal ya tidak mau ikut lagi. Maka jangan seperti ini ya. Jadi contoh yang bagus untuk anak-anak kita. Ketika antum menasihati mereka untuk berusaha menghafal Quran, maka tunjukkan kalau antum juga berusaha. Berusaha bagaimana memberikan contoh kepada mereka. Ketika antum memberikan semangat kepada mereka untuk menuntut ilmu, belajar, ayo ke pondok mempelajari, kemudian ayo ada ulangan belajar, maka antum tunjukkan pula antum pun bersemangat di dalam menuntut ilmu. Maka anak-anak kita akan melihat ya, bagaimana kedua orang tuanya memberikan contoh. Disebutkan oleh Syekh Abdullah ibn Abdurrahim Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala, di dalam kitabnya Hukukul Aulad Alal Abai Wal Ummahat, ya salah satu keberhasilan dalam pendidikan anak adalah memberikan contoh. Memberikan contoh kepada anak-anak kita. Terutama di rumah. Memberikan contoh bagaimana kita bersemangat di dalam menjalankan sunnah. Menjalankan kewajiban-kewajiban. Termasuk di dalam menuntut ilmu. Contohkan kepada anak-anak kita. Hadir di majelis ilmu. Mengikuti halaqah-halaqah khusus. Halaqah-halaqah Quran. Ataupun durus yang lainnya. Ini dilihat. Ini dilihat oleh anak-anak kita. Dan beliau mengatakan bahwasanya qudwatan sholihatan ini adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan di dalam tarbiyatul aulad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah untuk pertanyaan pada pekan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua. Kita tutup. Mudah-mudahan malam ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.